طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عفى الله عنه: على عدل في العطية، عدل dalam pemberian. Dan ini hendaknya diperhatikan oleh para awliya, orang-orang tua, pada saat mereka hendak memberikan sesuatu kepada anaknya, maka wajib hukumnya bersikap adil. Tanpa sikap adil kepada anak-anak menyebabkan orang tua berbuat zalim kepada sebagiannya. Ketika salah seorang di antara mereka diberikan sesuatu sementara yang satunya tidak diberikan, maka tentu akan menumbuhkan rasa sedih pada orang tersebut atau pada salah satu anaknya, sementara yang satunya dalam keadaan gembira mendapatkan pemberian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan ini, dan beliau memerintahkan kepada para aba untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Dan ini merupakan salah satu sikap bertakwanya seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah Al-Ansari Al-Khazraji, beliau dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Abdullah Al-Madani dan An-Nu'man ibn Bashir, ini adalah anak Al-Ansar yang paling pertama dilahirkan setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dalam berhijrah, beliau anak pertama yang lahir. Oleh karena itu beliau tergolong di antara sigharus sahabah, sahabat yang kecil. Namun telah sabit bahwa beliau mendengarkan beberapa hadis secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang masyhur, yaitu hadis apa? Yang didengarkan langsung, hadis masyhur innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Ini didengarkan langsung oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam meninggal, beliau ketika itu masih berumur 8 tahun 7 bulan radhiyallahu anhu. Wa huwa 'ala al-mimbar yaqul, dan ketika itu An-Nu'man ibn Bashir berada di atas mimbar, beliau mengatakan: a'tani abi atiyatan, satu ketika ayahku memberikan kepadaku satu pemberian, faqalat amratu bintu rawaha, Maka berkata Amrah bintu Rawaha. Amrah bintu Rawaha ini adalah ibunya An-Nu'man ibn Bashir. Amrah bintu Rawaha ini adalah saudara perempuan Abdullah ibn Rawaha dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kata Amrah, aku tidak rida. Aku tidak rida engkau memberikan sesuatu kepada anakmu sampai engkau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Jadi ada barang berharga milik Bashir ingin diberikan kepada anaknya Nu'man, dihibahkan. Nah, karena ini adalah sesuatu yang penting, berharga, ya, jadi bukan sekedar pemberian ya, beri duit 1.000 rupiah, nggak perlu. Nah, tapi ini barang yang berharga. Ada sebagian riwayat menyebutkan tanah. Itu hendak dihibahkan kepada anaknya An-Nu'man radhiyallahu anhu. Maka Amrah mengatakan, saya tidak rida sampai engkau mempersaksikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mendatangkan saksi dalam hibah itu sebenarnya bukan syarat, bukan satu persyaratan. Naam. Baik dalam hibah atau dalam sedekah. Namun terkadang dibutuhkan, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya dikhawatirkan mendatangkan khilaf, menimbulkan fitnah, maka dibutuhkan meskipun bukan syarat. Naam, namun di sini Amrah bintu Rawaha ingin menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai saksi untuk ya menampakkan kesungguhan orang yang hendak bersedekah itu atau menghibahkan sesuatu. Nah, kesungguhan sehingga didatangkan Rasulullah, sehingga betul-betul ketika orang ini menghibahkan sesuatu menunjukkan kesungguhannya, bukan hal yang main-main diberikan nanti diambil lagi misalnya. Nah, kalau sudah ada saksi, tentu itu akan menjadi bukti yang lebih kuat. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka datanglah Bashir kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, lalu beliau mengatakan, inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawaha atiyatan. Sesungguhnya aku ingin memberikan kepada anakku dari Amrah bintu Rawaha satu pemberian. Fa amaratni an ushidaka ya Rasulullah. Maka dia pun, yakni Amrah, memerintahkan aku agar aku menjadikan engkau sebagai saksi wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, a'taita sa'ira waladika mithla hadha? Apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lain seperti ini? Apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lainnya seperti ini pula? Qala la. Kata Bashir, oh tidak. Yani dia tidak memberikan pada anaknya yang lain, sementara dia punya anak yang lain. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Bashir ini punya anak, anak perempuan yang lainnya selain Nu'man. Nah, ada yang menyebutkan dia bernama Bunayyah, Ubayyah, Bunayyah atau Ubayyah, Ubayyah. Ia muannas dari Ubay, tasghir dari Ab, Ubayyah. Yang disebut karena Ibn Sa'ad. Nah, Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wa'adilu baina auladikum. Dan bersikap adillah kalian di antara anak-anak kalian. Qala faraja'a faradda 'atiyatahu. Maka kembalilah Bashir, lalu dia mengembalikan, menolak kembali pemberiannya, yakni dikembalikan seperti semula. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, wali muslimin, dan dalam lafaz Imam Muslim disebutkan dengan perintah, yang memerintahkan untuk mengembalikan itu adalah Rasul, fardudhu, kembalikan itu pemberian kamu karena kamu tidak memberikan kepada anakmu yang lainnya. Maka ini hadis yang sahih, dan di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini dianjurkannya mendatangkan saksi dalam hibah atau dalam sedekah, meskipun itu bukan merupakan syarat, namun kadang-kadang dibutuhkan. Nah, sebab di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menolak dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Bashir pada saat beliau hendak dijadikan sebagai saksi dalam pemberian tersebut. Namun beliau menolak untuk dijadikan sebagai saksi pada waktu itu karena ya, tidak diberikan pada seluruh anak-anaknya. Hanya karena masalah itu. Bukan karena tidak disyariatkannya atau tidak dianjurkannya sama sekali. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan adanya musyawarah, pembicaraan di antara keluarga dalam melakukan sesuatu. Bashir ketika dia hendak menghibahkan sesuatu kepada anaknya, menunjukkan dia berbicara dengan istrinya. Nah, menunjukkan dia menyampaikan pada istrinya, bagaimana menurutmu ya. Ya, ini ada musyawarah di antara mereka. Oleh karena itu Amrah pun berpendapat bahwa sebaiknya engkau jadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai saksi apabila engkau hendak memberikan sesuatu kepada anakmu itu. An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan kesalehan Amrah bintu Rawaha dan kepandaiannya. Ya. Dan dibutuhkan seorang istri yang demikian, yang mengeluarkan pendapat yang baik kepada suaminya. Bayangkan kalau tanpa pendapat dari Amrah ini, maka Bashir memberikan begitu saja. Nah, maka Bashir telah berbuat zalim. Dia telah berbuat zalim. Kenapa? Karena dia berikan pada satu anaknya, tidak diberikan pada yang lain. Tapi subhanallah, dengan saran dari seorang istri yang salihah, sebaiknya engkau jadikan Rasulullah sebagai saksi. Dengan itu mereka pun mendapatkan ilmu, yaitu ilmu bahwa tidak diperbolehkan memberikan sesuatu kepada seorang anak, tidak diberikan kepada yang lainnya. Nah, dan di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita tentang kewajiban orang tua berbuat adil kepada anak-anaknya dalam pemberian. Nah, ya. Dan di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan wa'dilu baina auladikum, hendaknya kalian berbuat adil kepada anak-anak kalian, kepada anak-anak kalian, yang menunjukkan bahwa dia apabila dia memberikan sesuatu kepada anak yang satunya, dia harus berikan kepada yang lainnya. Nah, namun perlu diketahui ini ma'asyiral rahimakumullah, berkenaan tentang pemberian-pemberian yang sifatnya tambahan dari kebutuhan mereka, pemberian tambahan dari kebutuhan mereka. Ada yang namanya nafkah, memberi nafkah, maka ini sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Dan dalam hal menafkahi tidak diharuskan harus sama, sama rata, sama rasa. Tentu beda makanan orang yang umurnya 10 tahun dengan seorang anak yang masih bayi, makanannya beda, yang diberikan pun beda, kebutuhannya pun beda. Sehingga dalam hal ini tidak diharuskan harus ada kesamaan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, namun masing-masing sesuai dengan keadaannya, masing-masing sesuai dengan keadaan. Dia punya anak umur 5 tahun, sesuai dengan keadaan 5 tahun, apa yang dia butuhkan. Dan dia punya anak umur 20 tahun, apa yang dia butuhkan. Bahkan ketika seorang anak misalnya, dia telah berumur 20 tahun, yang memungkinkan bagi dia untuk melanjutkan talabul ilm, misalnya. Akhirnya dia mungkin ke Yaman, atau mungkin ke As-Saudiyah, sehingga orang tuanya memberikan kepadanya yang tidak diberikan kepada yang lain, tidak jadi masalah. Itulah kebutuhannya, itu kebutuhannya, dan itu tidak termasuk sesuatu yang menyebabkan seorang berbuat zalim kepada anak-anaknya. Namun dalam hal pemberian tambahan selain dari nafkah, ya, dan selain dari hajatuhum, maka ini yang diperintahkan untuk bersikap adil. Wa'dilu baina auladikum, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Apabila dia memberikan pada seorang anak tidak diberikan pada yang lain, maka pemberian tersebut batil dan wajib untuk dikembalikan, wajib untuk dikembalikan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fardudhu, kembalikan itu. Naam. Sehingga kalau dia memberikan pada sebagian, dia berikan pada yang lain. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal pemberian kepada anak-anak, apakah pemberian tersebut harus sama dalam artian tanpa membedakan antara laki-laki dan wanita. Kalau diberikan kepada seorang anak laki-laki sekian, maka seperti itu pula yang diberikan kepada anak wanita. Ataukah pemberiannya berdasarkan hukum seperti hukum warisan, seperti hukum warisan. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa diberikan dalam hal hibah sama. Di antara dalil mereka adalah hadis ini, a'taita sa'ira waladika mithla hadha. Naam. Apakah engkau memberikan kepada anak-anakku yang lain mithla hadha, mithla, yani yang sama dengan ini. Nah, Agar di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan harus disamakan. Nah. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Ya. Namun sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa pembahagiannya berdasarkan pembagian warisan. Seperti Atha, Taus, mereka berpendapat bahwa ketika dihibahkan, hibahnya seperti warisan. Lidzakari mithlu hadzil unzayain. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Sufyan al-Thawri dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq dan yang lainnya dari para ulama. Dan kalau tidak salah ini juga yang menjadi pendapat Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bahwa ketika dihibahkan, hibahnya berdasarkan hukum warisan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Naam. Ya, agar kemudian jangan sampai seorang menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya untuk menghindari hukum warisan. Untuk menghindari hukum warisan dibagi sama rata. Nah, lalu apa hukumnya perbuatan sebagian orang tua sebelum dia meninggal, dia sudah membagikan harta-hartanya tersebut. Dia sudah membagikan harta-hartanya itu. Nah, yang sebenarnya statusnya adalah untuk menghindari perselisihan mereka ketika orang tuanya meninggal, maka dibagi. Nah, maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang pertama hendaknya orang-orang tua tidak melakukan itu. Sebab kita tidak mengetahui ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi anaknya duluan mati daripada orang tuanya. Nah, iya kan? Boleh jadi anaknya duluan meninggal daripada orang tuanya, sehingga tidak terkena hukum warisan. Ini berbeda tentu keadaannya. Sehingga dalam hal ini sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Tapi kalau toh dilakukan dan telah terjadi, apabila pembagian tersebut bukan pembagian yang adil, maka harus dikembalikan. Masing-masing mengembalikan apa yang telah diberikan, lalu mereka membaginya secara adil berdasarkan hukum warisan. Berdasarkan hukum warisan. Setelah mereka membaginya, kemudian yang ini mau memberikan apa yang dia miliki kepada yang lain, terserah. Karena itu adalah haknya, dia melepaskan haknya, terserah. Naam. Ya. Namun kalau tetap mereka membagi, maka pembagiannya seperti yang kita sebutkan tadi, ya, apakah membagi secara merata atau membagi berdasarkan hukum warisan, ini yang wallahu ta'ala alam lebih mendekati kebenaran, yaitu dibagi harta tersebut berdasarkan hukum waris pada saat menghibahkan. Namun sebaiknya seperti yang kita sebutkan tadi, hendaknya hal-hal yang seperti ini dihindari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Fa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.